إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل برحمته dengan sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi hamba-hambanya sesuai dengan kadar iman yang ada pada diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membagi hamba-hambanya itu di atas kemahabijaksanaan dan keadilannya. Ada orang yang Allah Azza wa Jalla dalam hidup dunia ini putuskan menjadi orang yang kafir dan ingkar kepada Allah. Menjadi orang yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara hambanya yang mau beriman kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Namun banyak penentangan dan penyelisihan yang dilakukan terhadap utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka keimanan yang lurus dan praktek hidup keimanan yang tepat dan benar, ya ibadallah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Maka di sana Allah azza wa jalla perlakukan dengan perlakuan khusus. Yaitu orang-orang yang beriman. Dan benar lurus di dalam keimanannya. Dan benar di dalam mempraktikkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perlakukan dengan perlakuan yang khusus dalam segala hal. Ya ibadallah. Dalam hal panggilan saja. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan penuh barakallahu fikum kasih sayang yang dalam. Dan memanggil dengan keimanan yang ada pada mereka. Kedua, orang-orang yang dipanggil dengan penuh kasih sayang ini. Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada mereka perkara-perkara besar. Karena merekalah yang akan mampu untuk memikulnya. Karena merekalah yang punya kesiapan untuk membawanya. Merekalah yang punya kesiapan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. kalau itu adalah larangan-larangan, perintah-perintah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita membuka surat Al-Baqarah. Kita menemukan dan menjumpai tidak kurang dari 11 tempat Allah Azza wa Jalla memanggil mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberitahukan, untuk memerintahkan perkara-perkara besar dan untuk melarang dari perkara-perkara yang besar pula. Ya ibadallah, Allah Azza wa Jalla memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi mereka diperlakukan khusus oleh Allah Azza wa Jalla karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka. Allah Azza wa Jalla tidak akan merendahkan dan menghinakan hidup mereka. Allah angkat mereka, Allah junjung mereka, Allah letakkan pada posisi orang-orang yang terhormat. Ya ibadallah, di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka yang beriman, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam aturan agama Allah, masuklah kalian ke dalam pengajaran agama Allah secara total. Yang akan siap untuk mewujudkannya adalah mereka-mereka yang benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita ingin bukti bahwa ternyata orang-orang yang beriman itu punya kesiapan yang besar dan tinggi, yang pertama kali menerapkan ayat ini adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama ini secara keseluruhannya, semua aturan-aturan, semua pengajaran-pengajaran, semua syariat yang terdapat di dalamnya. Merekalah yang terdepan, barisan pertama kali yang mengimani Allah Azza wa Jalla dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam dan mengimani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian panggilan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla di medan laga, mereka berbondong-bondong, mereka punya kesiapan, mereka berlomba-lomba untuk menjadi pertama dan terdepan mati syahid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga dalam perkara-perkara yang berbahaya, membahayakan hidup di dunia dan juga membahayakan hidup di akhirat, Allah Azza wa Jalla memanggil dengan penuh kasih sayang, memberitahukan larangan. Mithalu dzalik, contohnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, dan berbagai macam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhaafa. Allah Azza wa Jalla melarang dalam perkara-perkara yang besar. Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan bahwa yang punya kesiapan untuk segera meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, mereka yang beriman kepadanya. Maka pada kali ini, pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan ini, saya ingin mengajak bahwa salah satu tempat di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin agar jangan ada keserupaan dengan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla di saat tatkala menemukan ada keputusan hidup berbeda dari apa yang telah dia rancang dan niatkan serta cita-citakan. Allah Azza wa Jalla melarang untuk kemudian menyerupai ucapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqulullahu tabarak wa ta'ala, ya ayyuhalladzina aman لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزءا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada mereka-mereka yang beriman untuk jangan meniru ucapan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadi peristiwa, kejadian, keputusan hidup berbeda dari apa yang dia maukan, berbeda dari apa yang dia inginkan, berbeda dari apa yang dia sudah rancang dan cita-citakan. Jangan tiru mereka. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Di saat orang-orang kafir itu berkata kepada teman-temannya, di saat orang-orang kafir itu berkata kepada temannya, yaitu di saat teman-temannya itu berada di dalam as-safar fil ardi au kan guzza, atau mereka berada di dalam peperangan, kalau mereka tinggal di sini, kata Allah Azza, kalau mereka tinggal di sini, mereka tidak akan pernah mati, tidak akan mati, dan tidak akan terbunuh. Ucapan orang-orang kafir, barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting, tidak boleh kita meniru. Allah memanggil mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengucapkan law, kalau dalam sesuatu musibah atau mungkin ketentuan hidup yang berbeda dari apa yang kita maukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rancang selama ini, ternyata kenyataannya berbeda dari apa yang telah kita lakukan itu semua, maka tidak boleh sekali-kali keluar kata-kata law, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mereka itu berada di dalam safar, pergi mencari ma'isyah, pergi berdagang, pergi mencari penghidupan dengan apapun, barakallahu fikum, lalu kemudian mengalami kematian, atau mereka berada di dalam peperangan lalu kemudian terbunuh di medan laga, orang-orang kafir mengatakan, kalau mereka tinggal bersama kita di sini. Ini adalah ucapan kedustaan yang besar. Kullau kuntum fi buyutikum larbarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mendustakan ucapan mereka. Kalaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, kalau benar kematian itu sudah datang menjemput, akan datang untuk kemudian memanggil kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya ibadallah, bahwa ucapan ini adalah fatal, terkait dengan pelanggaran besar, pelanggaran besar terhadap keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita, kenapa ucapan ini keluar di saat kemudian keputusan Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka, kematian, baik kemudian terbunuh di medan tempur dan medan laga. Apa yang menjadikan dasar ucapan ini keluar? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ini ucapan Allah jadikan di dalam hati mereka kerugian yang sangat fatal dan dalam, kesedihan yang sangat dalam di dalam hati mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tahu bahwa yang menghidupkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu bahwa yang mematikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun Allah maukan, atas dasar apapun Allah maukan, atau dengan sebab apapun yang Allah maukan, mereka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berandai-andai di dalam hidup. Berarti persoalannya ini besar. Kenapa menjadi besar ya ibadallah? Nabiyuna alaihi salatu wassalam yaqul wa iyyakum wallaw fa innal law taftahu amal asyaitan. Berhati-hati kalian. Berhati-hatilah kalian dari law. Kalau karena itu akan membuka peluang setan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti mungkin akan terjadi pada diri orang yang beriman. Sadar atau tidak sadar. Barakallahu fikum. Baru kemudian kita menyadari kalau ini berbahaya. Kapan? Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan khusus di dalam hidup. Yaitu menitipkan hidayah. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengerti tentang besarnya kedudukan kata-kata lau di dalam hidup yang sangat membahayakan di saat kita ditimpa oleh ujian dan malapetaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihi salatu wassalam yaqulu. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-mu'minul qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk memperoleh apa yang berguna buat engkau untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Bersemangatlah engkau. Ingat, bersama dengan semangat itu jangan lepas kontrol. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla bantuannya. Kan sering terlalaikan dalam hal ini ya ibadallah. Di saat kita mengeluarkan segala kemampuan untuk mencari warna-warni dari kehidupan dunia, semakin banyak terganggu dari ketaatan yang kita lakukan. Padahal itu adalah isti'anatuna billah. Padahal ketaatan itu merupakan cara meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ma'asyiral muslimin, kalau dalam kita sibuk mengeluarkan segala tenaga dan pikiran untuk mencari kehidupan dunia, jarang lisan ini untuk kemudian meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, bersemangatlah engkau untuk melakukan yang bermanfaat. Tapi ingat, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasta'in billah. Dan jangan bermalas-malasan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa idza asabaka syai'un, apabila terjadi dalam usaha engkau mengarungi hidup ini terjadi musibah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan lau fa'altu kana kadza wa kadza, kalau saya berbuat demikian akan terjadi demikian demikian demikian, sebagai bentuk sebuah penolakan terhadap ketentuan bahwa anda itu mampu merancang namun sekarang gagal. Kalau ternyata saya tidak melakukan demikian, tidak akan terjadi demikian. Kalau saya berbuat itu, niscaya akan terjadi demikian demikian. Kenapa? Karena Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan akan tetapi. Katakan, kalau engkau orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, katakan. Karena ini adalah perilaku orang-orang kafir kepada Allah. Katakan, qadarullahu qadarullahi ma syaa fa'al. Semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak akan berubah, pasti akan terjadi. Ya ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, fa innal law tabtahu amal asyaitan. Karena ucapan jikalau ini membuka peluang pintu setan untuk mengganggu dan menggoda. Maka oleh karena itu ya ibadallah, mari kita bersama-sama mengecam, memperhatikan, mengkaji, mendalami apa yang Allah Azza wa Jalla tuju kepada mereka yang beriman, agar jangan sekali-kali dalam perjuangan hidup dia melawan musuh-musuhnya yaitu syayatin, dia tidak menyangka dan tidak menduga kalau dia membuka pintu bagi lawannya untuk menyerang dirinya. Termasuk diantaranya kalimat yang mungkin sadar atau tidak sadar kita keluar, membuka pintunya dengan kata-kata lau, kalau di saat ujian dan cobaan itu datang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan, demikian juga ucapan yang sama datang dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, hafidhani wa hafidhakumullah, dan datang juga dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'mal imani, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan di dalam hidup ini. Anda, wahai anak, tidak akan merasakan lezatnya beriman di dalam hidup ini. Hatta ta'lama anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Anda, wahai anakku, tidak pernah akan merasakan manisnya iman sehingga anda punya pengetahuan. Engkau punya pengetahuan tentang apa yang itu merupakan kepastian untuk menimpa engkau, pasti akan terjadi, tidak akan tersalah. Dan apa yang itu ketentuan tersalah, tidak akan pernah terjadi pada dirimu. Kata sang bapak kepada putranya, barakallahu fikum. Ini adalah titipan yang sangat agung, agar sang anak berani untuk menghadapi segala resiko di dalam hidup. Bahwa engkau ini hidup di negeri ujian dan cobaan. maka engkau harus punya kesiapan untuk dicoba dan diuji dengan berbagai bagaimanapun warna ujian dan cobaan itu. Jangan gelisah. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun perlu diingat, kalau itu adalah sesuatu yang tersalah, tidak pernah akan mengenai engkau dalam keputusan. Bagaimanapun kemauan, keinginan seluruh penduduk dunia ini untuk menimpakan, tidak pernah akan mampu berbuat. Barakallahu fikum. Begitu sebaliknya ya ibadallah. Maka oleh karena itu, pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, menjadikan mereka menjadi para penggawa-penggawa, para pahlawan untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengarkan apa kata sahabat Ubadah ibn Samit di saat menitipkan nasihat kepada anaknya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalama, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kalau kita bahasakan al-qalam adalah pena. Qala lahu, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada makhluk yang namanya al-qalam ini, "Uktub." Catatlah. Kata al-qalam, qala alama aktubu ya Rabb, alama aktub, wahai Rabb, apa yang aku akan catat dan tulis? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada al-qalam ini, uktub maqadira kulli syai'in hatta takumas sa'atu. Kata Allah Azza wa Jalla kepada makhluk yang namanya al-qalam ini, tulislah segala ketentuan hidup makhluk ini sampai pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla kepada al-qalam. Ya ibadallah, berarti apa yang akan terjadi dan telah terjadi, yang sedang terjadi di dalam hidup ini, itulah catatan dalam perjalanan hidup kita. Tidak akan pernah tersalah ya ibadallah, dan tidak pernah akan tertukar ya ibadallah. Semuanya berjalan dalam aturan dan ketentuan yang sudah ada. Kalau kita benar-benar mengimani ini semua, berarti kita harus bersabar, kita harus punya kesiapan, kita harus terus mematri diri untuk siap menerima ketentuan-ketentuan pahit yang mungkin akan terjadi di dalam hidup ini, yang mungkin akan menimpa kita, yang mungkin akan mengenai kita. Kita harus punya kesiapan yang tinggi dan dalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, mari kita sama-sama berbenah, memperbaiki segala-galanya dengan ilmu agama. Allah Azza wa Jalla telah membukakan peluang bagi kita untuk kemudian memanggil kita mau belajar agamanya dan mau mempraktikkan apa yang telah diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh untuk dipertahankan barakallahu fikum, butuh untuk dijaga, butuh untuk dilindungi. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika kita yang merusak ilmu kita sendiri, kita yang menghinakan amal kita sendiri, kita yang menghancurkan apa yang Allah telah berikan peluang untuk menjadi orang yang terhormat di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Kita yang salah, kita yang berbuat zalim, kita yang melakukan kemungkaran, pantas Allah Azza wa Jalla mengecam dan mengancam kita di kehidupan dunia ini sebelum kemudian di akhirat kelak ya ibadallah. Barakallahu li walakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.